babuji api padam untung baraso minya abi sambata lama arang abi basi binaso sapantung banak kadiri denai lamanda pemang konyo sansai pandai dah tahu be jari anda tak baik.